mewarnai cerita kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Kiranya kau beriku sepercik harapan. Kuntum kesedihan. Kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia. Sejenak milikimu.